السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita kembali berjumpa di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam tidak lupa kita sampaikan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV di rumah? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat dan senantiasa istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, ma'asyiral muslimin, kita melanjutkan kajian kitab Tanwirul Masalik pertemuan ke-31. Kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib Hafizahullahu Ta'ala sebagai syarah atau penjelasan atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Ibnu Naqib Rahimahullahu Ta'ala. Di pertemuan yang lalu, para pemirsa Niaga TV sudah kita bahas poin terkait dengan ma yuhramu alal junubi fi'luhu. Hal-hal yang haram dilakukan oleh orang yang berada dalam kondisi junub atau janabah. Alhamdulillah sudah kita selesaikan. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, pasal yang akan kita baca adalah fi kaifiyatil ghusl. Pembahasan tentang tata cara mandi. Ya, mandi besar tentunya ya, mandi janabah. Bagaimana sebenarnya tata cara atau urutan-urutan yang pernah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, rahimahullah, yabda'ul mughtasilu bitasmiyah. Seorang yang hendak mandi besar, dia memulai dengan membaca bismillah, dengan membaca tasmiyah. Menjelaskan hal ini, Profesor Dr. Mustafa Dib, beliau berkata, qiyasan alal wudu. Dalilnya adalah dikiaskan kepada wudu. Sebagaimana di dalam wudu, seorang muslim membaca bismillah dalam rangka mengangkat hadasnya, begitupun ketika dia akan mandi, hendaknya dia membaca bismillah. Dan juga kata beliau, berdasarkan keumuman hadis yang berbunyi, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bibismillahi fahuwa aqta. Segala perbuatan yang baik yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta, maka perbuatan itu akan terputus dari keberkahan. Oleh karenanya disunnahkan sebelum kita mandi ya, kita membaca apa? Bismillah. Tentunya kalau kondisinya ada, mohon maaf, kamar kecil ya, kita membaca bismillahnya ketika akan masuk. Setelah itu, ma'asyiral muslimin, thumma bi'izalati qadharin. Setelah itu kita memulai rangkaian mandi besar dengan menghilangkan kotoran-kotoran najis atau kotoran-kotoran yang menempel di tubuh kita. Mohon maaf kalau setelah berjima misalnya kemaluannya dibersihkan. Ya, dibersihkan beberapa kali. Setelah bersih, tangan yang digunakan membersihkannya dibersihkan, baik dengan sabun atau dengan tanah, dengan air dan lain sebagainya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ثُمَّ وُضُوءُ كَوُضُوءِ الصَّلَاتِ. Setelah kita membersihkan kotoran-kotoran, maka setelah itu tahapan yang selanjutnya adalah berwudu sebagaimana wudu yang kita lakukan ketika akan salat. Jadi berwudu, ya, berwudu seperti wudu akan salat. Yang keempat, thumma yafidul ma'a ala ra'sihi thalatha. Setelah itu dia menuangkan air ke atas kepalanya sebanyak 3 kali. Jadi kepalanya dulu, ya. Jadi kita siram bagian kepala sebanyak minimal 3 kali. Nawiyan raf'al janabati awil haydi awistibahati salati. Dan ketika kita menuangkan air ke atas kepala, diikuti dengan niat di dalam hati ingin mengangkat janabah atau suci dari haid atau istibahatis sholah, berniat meminta agar diperbolehkan sholat. Jadi itu dilakukan ketika mengangkat air lalu kita tuangkan ke atas kepala. Kenapa harus di situ? Karena itu bagian yang rukun, bagian yang wajib. Oleh karenanya kata para ulama, kalau kita bicara rukunnya, mandi itu sebenarnya sederhana. Hanya dua. Yang pertama adalah niat. Yang kedua adalah isti'abul ma. Atau ta'mimul ma jami'al badan. Ratanya air ke seluruh bagian tubuh. Itu rukunnya. Adapun yang kita sebutkan tadi, tasmiyah, lalu izalatul qadar, lalu al-wudu, kawudu is-salah, itu semua sunnah. Jadi rukun pertamanya adalah yafidul ma ala ra'sihi thalatha. Itu yang pertama, menuangkan air, menyiramkan air ke atas kepala sebanyak minimal 3 kali, nawiyan raf'al janabati awil haidi awistibahati salah. Dan kita menyiram air ke atas kepala diiringi dengan niat. Apa niatnya? Raf'ul janabah, mengangkat kondisi janabah. Ya Allah, saya ingin mandi hadas besar misalnya. Ya Allah, saya ingin mandi karena bersih dari haid. Atau karena ingin salat, listibahati salat. Itu kita niatkan di dalam hati. Yang selanjutnya, ma'asirul muslimin. Tadi yang pertama tasmiyah. Lalu membersihkan diri dari kotoran yang menempel. Lalu yang ketiga adalah meratakan air ke atas kepala 3 kali. Lalu sambil berniat. Lalu yang keempat, yukhallilu sya'rahu. Setelah kita siram kepala kita sebanyak 3 kali, setelah itu kita melakukan takhlil. Yaitu kita menyela-nyela bagian-bagian rambut untuk memastikan kulit dari rambut kita terkena air secara keseluruhan. Jadi seluruh bagian yang ada di bawah rambut kita harus basah, terkena air. Yukhallilu sya'rahu, di sela-sela rambutnya. Thumma, kemudian setelah itu, ala syiqqihil aiman thalatha. Setelah 3 kali kita siram dan kita sela-sela bagian kepala, kita berpindah kepada bagian tubuh sebelah kanan. Kita siram sebelah kanan 3 kali. Thummal aisar, kemudian sebelah kirinya juga sama, sebanyak 3 kali. Aini ma'asirul muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Poin-poin ketika kita melaksanakan mandi besar. Profesor Dr. Mustafa Dib, hafizahullah ta'ala, beliau berkata, وَقَدْ دَلَّ عَلَى ذَلِكَ فِئْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ. Hal ini yang tadi disebutkan oleh Ibnu Naqib, beberapa poin yang tadi kita sebutkan, telah ditunjukkan oleh beberapa dalil dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Misalnya kata beliau, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Ummul Mukminin Maimunah radhiyallahu ta'ala anha, satu ketika beliau mengisahkan bagaimana baginda Rasulullah mandi, maka beliau berkata, wa ghassala farjahu wa ma asabahu minal adha ay najasatin wa qadhar. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membersihkan kemaluannya dan bagian-bagian tubuh yang terkena kotoran ay najasah atau najis. Ini yang dilakukan oleh Nabi menurut penuturan Ummul Mukminin Maimunah. Lalu dikatakan, wa shahhahan Nawawi rahimahullahu taala fi kutubihi, dan Imam An-Nawawi Yahya ibn Syaraf An-Nawawi rahimahullah telah mensahihkan di dalam kitab-kitab beliau, annahu sesungguhnya yakfi fi izalatiha guslata raf'il hadas. Kalau menurut Imam An-Nawawi, sebenarnya boleh saja dicukupkan menghilangkan kotoran di tubuh dengan mandi itu sendiri, itu diperbolehkan. Artinya kalaupun kita tidak menghususkan membersihkan bagian kotoran, tetapi langsung kita mandi, ya, kita ratakan air termasuk ke bagian tersebut, itu tidak masalah menurut Imam An-Nawawi rahimahullah. Wa huwal mu'tamad, dan itulah pendapat yang mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i. Fatakunu izalatul qadari qabla ifadatul ma'i sunnah. Maka dalam pengertian yang dipahami oleh Imam An-Nawawi, maka kita bisa menyimpulkan, menghususkan, membersihkan kemaluan dari kotoran dan najis, ini hukumnya sunnah. Artinya boleh saja ditinggalkan, tetapi kita ringkas langsung dengan menyiram kepala, lalu membersihkan seluruh tubuh, termasuk bagian yang ada najisnya, yaitu di bagian kemaluan. Ini menurut Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Ada hadis yang lain, saudaraku sekalian, para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Ummul Mukminin Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza ghtasala minal janabah bada'a fa ghsala yadayhi. Apa kata Ummul Mukminin Aisyah? Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mandi janabah, beliau memulai dengan mencuci tangannya. Ya, mencuci tangannya itu yang pertama beliau mulai. Tsumma yatawaddau kama tawaddaa lis-shalah. Maka setelah tangannya bersih, beliau lanjutkan dengan berwudu persis seperti wudu ketika akan salat. Tsumma yadkhulu tsumma yudkhil asabi'ahu fil ma'i fayukhallilu biha usula sya'rihi. Setelah itu Nabi alaihi salatu wassalam memasukkan jari-jemarinya ke dalam air, lalu dengannya beliau kalau bahasa kita keramas, ya, beliau meratakan air ke seluruh bagian dari kepala beliau sallallahu alaihi wasallam. Summa yasubbu ala ra'sihi thalasa ghurafin biyadayhi. Kemudian beliau menyiramkan air dengan kedua tangannya ke atas kepala sebanyak 3 kali. Summa kemudian setelah itu yafidul ma'a ala jildihi kullihi. Kemudian setelah itu Nabi meratakan air ke seluruh bagian dari kulit tubuhnya. Jadi kalau menurut penuturan ibunda kita Aisyah, yang pertama adalah cuci tangan, lalu berwudu, lalu menyela-nyela rambut sebanyak dengan siraman 3 kali, lalu setelah itu yang keempat beliau meratakan air ke seluruh bagian tubuhnya sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu taala anhu berkata, "Tadzakarna ghusla Rasulil ghuslal janabah indan Nabi." Satu ketika kami berbicara tentang mandi besar di sisi Nabi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bersabda, "Amma ana," adapun saya, kata Nabi, "fa akhudhu mil akaffiya thalathan," aku ambil air penuh dengan kedua tanganku sebanyak tiga kali, "fa asub ala ra'si," aku tuangkan ke atas kepalaku, ya, jadi tiga kali dibasahi rambut beliau lalu diratakan dengan di sela-sela, "summa afidhuhu ba'da ala sa'iri jasad," setelah itu aku meratakan air ke seluruh bagian tubuhku. Artinya ini menunjukkan bahwa yang tadi itu sunnah, wudu, membersihkan kemaluan itu sunnah. Ya sun, karena Nabi pun pernah hanya menyiramkan air ke atas kepala dan meratakannya ke seluruh bagian tubuhnya berdasarkan hadis Jubair ibn Mut'im, ya, hadis riwayat Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala. Saudaraku sekalian, para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada riwayat yang lain, riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, "كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب." Kata ibunda kita Aisyah, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila beliau hendak mandi besar, maka beliau meminta ember seperti ember untuk hilab, yaitu memerah susu. Jadi meminta ember, Nabi meminta apa namanya wadah, ember tentunya untuk menampung air, dan seperti wadah yang biasa digunakan untuk memerah susu. Fa akhadha bi kaffihi, maka beliau mengambil air dengan telapak tangannya. Fa bada'a, maka beliau memulai, bi syiqqi ra'sihi al-ayman, dengan membasahi bagian kepala sebelah kanan lalu sebelah kiri. Faqala bihima ala ra'sih, maka beliau apa? Meratakan air ke seluruh bagian dari kepalanya. Dalam riwayat yang lain, masih dari hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat, "Kunna idza asabat ihdana janabatun." Kami, yaitu para istri Nabi, kalau kami dalam kondisi janabah, akhadat biyadaiha thalathan, maka dia akan mengambil air dengan kedua tangannya sebanyak tiga kali, fauqa ra'sihi, lalu diletakkan di atas kepala, summa biyadiha ala syiqqihil ayman, kemudian mengambil air dengan tangannya diratakan ke sebelah kanan, wa biyadihal ukhra ala syiqqihil aysar, dan dengan tangan yang lain di sebelah kiri, untuk bagian sebelah kiri. Saudaraku sekalian rahimani wa rahimakumullah. Adapun dalil yang menunjukkan bahwa Nabi membasuh sebelah kanan baru sebelah kiri, tentunya sudah sering kita ulang hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Beliau Aisyah radhiyallahu taala anha pernah berkata, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tahurihi wa fi sya'nihi kulli." Apa kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam suka memulai sesuatu yang baik dengan sebelah kanan, baik ketika memakai sendal, baik ketika merapihkan rambut, baik ketika bersuci, dan di dalam semua kondisinya, dalam semua perbuatan yang baik, Nabi memulai dengan sebelah kanan. Nah, ini hadis Bukhari Muslim adalah dalil terkait dengan memulai dengan sebelah kanan, barulah diikuti dengan sebelah kiri. Saudaraku sekalian, para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau berkata, "Wa yata'ahhad," ma'atifahu wa yadluku jasadahu. Hendaknya kita memperhatikan bagian-bagian lipatan-lipatan. Ada lipatan telinga, ada lipatan mohon maaf ketiak, ada lipatan selangkangan, dan bagian-bagian tubuh yang lain itu hendaknya diperhatikan. Ya. Maksudnya adalah memastikan air sampai kepada bagian-bagian tersebut. Karena kan di antara rukun daripada mandi besar itu adalah ratanya air ke seluruh tubuh. Ya, ratanya air ke seluruh bagian tubuh yang zahir. Begitupun hendaknya, kata beliau, dia memijat-mijat bagian tubuhnya. Ya, artinya dipijat, memastikan air benar-benar sudah apa? Sudah sampai ke seluruh bagian tubuhnya. Saudaraku sekalian, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Ibnu Naqib, beliau berkata, melanjutkan penjelasannya terkait dengan kaifiyatul ghusl, tata cara mandi. Beliau berkata, wa fil haid. Dan kalau mandinya disebabkan oleh darah haid, artinya selesainya darah haid, putusnya darah haid, tutbi'u atharud dam firsata miskin. Kalau seorang muslimah, dia telah selesai mengalami haid, ada cara khusus ketika dia akan mandi. Yaitu, selain dia melakukan apa yang tadi kita sebutkan, tetapi hendaknya dia juga membersihkan, mohon maaf, bagian di mana darah itu keluar dengan menggunakan firsata miskin. Itu menggunakan kain atau kapas atau kasa dan lain sebagainya yang telah diberikan misk, yaitu minyak-minyak wangi. Tentunya untuk menghilangkan, mohon maaf, atharud dam. Untuk menghilangkan bekas darah. Baunya misalnya. Ya, itu digunakan apa? Minyak wangi yang telah ditempelkan ke kain kasa atau kain katun atau yang lain sebagainya, kapas. Ya. Kalau sekarang tentunya sudah semakin modern ya. Banyak diproduksi sejenis sampo atau sabun untuk masalah kewanitaan dan lain sebagainya sudah ada. Tapi kalau zaman dulu tidak. Ya, tidak ada yang seperti itu. Maka Islam mengajarkan sejak dahulu, sejak 14 abad yang lalu, bukan hanya dibersihkan bagian tubuhmu, tetapi tempat di mana darah itu keluar pun dibersihkan. Hal ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib ketika menjelaskan poin yang barusan kita sampaikan, yundabu lil haidi wan nufasa inda iradatil ghusli an tataharra tanzifal qubul minad dam. Disunnahkan atas orang yang haid, wanita yang haid atau yang selesai nifasnya, benar-benar hati-hati ketika dia membersihkan kubulnya, yaitu tempat keluarnya darah. Bagaimana cara dia membersihkannya? Bi khirqatin aw nahwiha, dengan kain atau yang sejenis dengannya. Duna an tubaligh fi dzalik, tetapi tidak berlebih-lebihan, kaila tu'dhi nafsaha, ya, agar tidak sampai dia menyakiti dirinya sendiri. Wa yundabu laha an taj'al syai'an min at-tibi ala ma tunazzafu bihi, dan hendaknya dia meletakkan minyak wangi sedikit ketika dia membersihkan bagian tersebut, kai tadhhabu raihatu atharid dam wa nahwihi. Tujuannya adalah agar menghilangkan bau bekas darah yang keluar. Ya. Itu dari sisi penjelasannya. Adapun dari sisi dalil, kata beliau, Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim telah meriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata, anna mra'atan sa'alatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam an ghusliha minal mahid. Ada seorang wanita yang pernah bertanya kepada Nabi tentang bagaimana seharusnya dia mandi setelah haid. Maka apa jawaban Nabi? Fa'amaroha kaifa tagsil. Maka Nabi mengajarkan dia bagaimana seharusnya dia mandi. Nabi berkata, khudhi firsata min misk. Ambil kain atau katun atau kasa, lalu kasih sedikit minyak wangi. Fattatohari biha, gunakanlah untuk bersuci. Maka wanita ini kembali bertanya, bagaimana aku bersuci? Maka Nabi menjawab, ya bersuci dengan itu. Lalu dia bertanya, gimana? Maksudnya wanita itu kembali bertanya, bagaimana ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, subhanallah, tatahhari. Masa subhanallah, ya bersuci. Wajtabatha ilayya, fakultu tatabba'i atharaddam. Maka wanita itu yang terus mengulang-ulang bertanya, ini kan Rasul berkata, kalau kamu mandi karena darah haid, ambil kapas, lalu dikasih minyak wangi. Wanita itu nanya, buat apa? Ya buat dibersihkan. Bersihkan gimana? Ya dibersihkan, kata Nabi. Aisyah yang saat itu duduk di samping Nabi, menarik tangan wanita ini, sini. Itu kain yang dikasih minyak wangi, bersihkan dengannya bekas darah. Bekas darah. Itu yang dikatakan oleh siapa? Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Saudara sekalian, para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, kemudian beliau berkata, fa in lam tajiduhu fatiban ghairahu. Ya, tetapi kalau tidak mendapatkan kain atau minyak wangi atau yang lainnya boleh dipakai. Fa in lam tajidhu fatinan, boleh juga menggunakan misalnya tanah, kalau bisa digunakan tanah untuk menghilangkan bau. Fa in lam tajidhu kafalma, tapi kalau enggak ada juga ya cukup menggunakan air saja. Kemudian Ibnu Nakib berkata, wal wajibu minhu syai'an. Sebenarnya dari semua yang kita bahas ini, yang wajib dua hal, kata beliau. Yang pertama adalah an-niyatu inda awwali ghusli mafrudin, berniat ketika kita membasuh bagian yang wajib. Tadi ketika kita menyiram, kalau membersihkan kotoran sebelum mandi itu kan sunnah, cuci tangan sunnah, berwudu sunnah. Hal pertama yang wajib adalah ketika kita menyiram air ke atas kepala, disitulah kita berniat. Ya. Wa ta'mimu sya'rihi wa basharihi bil ma. Yang kedua, yang menjadi rukun dalam mandi adalah ta'mim, yaitu meratakan air ke seluruh bagian dari rambut dan meratakan air ke seluruh bagian badan atau kulit. Hatta ma tahta kulfati ghairu makhtun. Termasuk kategori kulit adalah apa-apa yang ada di bawah kulfah. Kulfah itu apa? Kulfah. Kulfah itu yang ada pada laki-laki yang belum disunat. Nah, itu yang menutupi kepala zakar itu disebut dengan kulfah. Sebelum disunat ya kan ada ya yang daging, yang kulit yang keluar kecil, itu namanya kulfah. Itu pun harus dibersihkan. Dibersihkan. Wa ma yazharu min farji thayb idza qa'adat li hajatiha. Dan apa yang, mohon maaf, yang terlihat pada kemaluan wanita ketika dia membuang hajat, maka itu pun harus dibersihkan. Ketika seorang wanita buang hajat, tentunya ada yang nampak dari kemaluannya, itu pun wajib diapakan? Wajib dibersihkan, kata beliau. Karena bagian dari tubuh yang wajib dibersihkan. Walau syara'a summa ahdasa fi asnaihi, ya, seandainya seseorang sudah memulai mandi, kemudian dia hadas di pertengahan mandi tersebut, apa ini? Tumammimuhu. Maka hendaknya dia menyempurnakannya, ya. Artinya dia tidak perlu mengulang, ya, tidak perlu mengulang. Mohon maaf, dia sedang mandi tiba-tiba kencing atau dia buang air besar, ya. Dikatakan la yu'idu ghusla ma sabaq, tidak perlu mengulang apa yang sudah dicuci. Wal hadasu la yu'assir ala sihatil ghusl, karena hadas tidak berpengaruh kepada sahnya mandi. Walakin la yusalli bihi, tetapi kalau kita lagi mandi lalu di tengah-tengahnya hadas, kentut, buang air kecil, buang air besar, la yusalli bihi, tidak boleh sholat. Hatta sehingga yatawaddu, ya, sehingga dia berwudu.

Silahkan Pak Ahmad. Ini mau bertanya tentang guru kita. Baik. Umpamanya kita sekolah di sana. Terus kita masuk dulu angin. Apakah kita perlu mengundang keistimewaan atau langsung berdoa? Pertanyaannya. Perlu mengulang apa, Pak? Mengulang istinja. Istinja, baik. Ya, atau langsung berdoa. Baik. Itu saja. Itu. Yang kedua mengenai itu kan karena saya tanyakan Bapak tentang tugas sekolah dan tugas saya. Tentang kedudukan ya. Tentang kedudukan apa Pak Ahmad? Tentang itu kan saya pernah tanyakan Bapak rujukan tentang sekolah yang sunnah lah di Mandailing Natal ini buat anak saya gitu. Baik, baik Pak, baik. Itu terima kasih ya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmad di Mandailing Natal ya. Yang pertama, ketika seorang berwudu lalu dia buang angin, dia kentut, dia mengulang wudu, apakah dia perlu beristinja? Tidak. Ya, para ulama mengatakan tidak perlu beristinja. Ketika seseorang batal wudunya dikarenakan buang angin atau kentut, dia tidak diperintahkan untuk beristinja. Ya, beristinja tentunya dari buang air besar atau buang air kecil. Itu yang pertama. Yang kedua, adapun terkait dengan lembaga sunnah, ya qadarullah saya belum mendapatkannya. Ya, barangkali ada, ya barangkali ada, tetapi saya belum tahu saja. Ya, karena memang walaupun saya berasal dari sana, dari Mandailing, tetapi kebanyakan aktivitas adalah di Jakarta ya. Mudah-mudahan kedepannya Allah berikan kemudahan untuk bisa berdakwah di Mandailing Natal ya. Menjadi ikut serta ya bersama, tentunya sudah banyak di sana dakwah. Tetapi tentunya mudah-mudahan Allah berikan kita semua keberkahan untuk bisa berdakwah, mengajarkan manusia ilmu yang bermanfaat, ya mengajarkan mereka akidah tauhid, mengajarkan mereka ilmu-ilmu syar'i insyaallah. Tapi selama ini belum, saya belum mendengar ya. Allahu a'lam bissawab. Baik, pertanyaan yang kedua. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah orang setelah jima boleh keluar rumah misalnya ke pasar? Dan apakah orang yang junub rentan terkena sihir? Syukron. Yang pertama, Allah alam bisab ya, ketika seorang junub, ya baik itu dikarenakan haid, atau dikarenakan dia bercampur dengan istrinya, atau sebab yang lain, maka tidak masalah dia pergi ke pasar. Ya, tidak masalah. Ada hadis bahwa satu ketika, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an berpapasan dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasul mengajak Abu Hurairah salaman, Abu Hurairah malah menghindar lalu pergi. Beberapa saat kemudian Rasulullah kembali bertemu dengan Abu Hurairah lalu berkata, "Tadi kenapa kok enggak mau salaman?" "Mohon maaf ya Rasulullah, tadi saya sedang kondisi junub, saya tidak mau menyentuh baginda Rasul dalam kondisi junub." Ya, maka Rasulullah berkata, "Masya Allah ya Abu Hurairah, sesungguhnya tubuh seorang muslim itu tidak najis." Ya, tubuh seorang muslim itu tidak najis. Artinya tidak masalah kita berinteraksi. Ya hanya saja kata para ulama, kalau kita ingin makan, ingin minum, atau kita ingin melanjutkan tidur ya, maka hendaknya paling minimal kita berwudu. Ya paling minimal kita berwudu. Apakah orang yang junub rentan terkena sihir? Ya. Allah alam bisab ya. Selama dia menjaga adab-adab ketika dia bercampur, misalnya membaca Bismillah Allahumma jannibna syaitan, ya Allah jauhkan kami dari syaitan, dan jauhkan anak-anak yang kau berikan kepada kami dari setan, lalu dia menjaga auratnya, dia tutup auratnya ya, dia menjaga zikir pagi dan petang ya, membaca ayat kursi dan lain sebagainya, saya tidak mendengar, tidak tahu bahwa junub itu rentan terkena sihir. Saya tidak tahu ada penjelasan seperti itu ya. Kalau alasannya tidak suci, banyak setiap kita, banyak yang ketika batal wudunya dia tidak memperbaharui misalnya, apakah rentan juga? Itu saya belum memiliki maklumat terkait dengan permasalahan tersebut. Oleh karenanya para ulama mengatakan bahwa ketika seseorang junub misalnya mendatangi istrinya, apakah wajib dia langsung mandi? Tidak. Tetapi ketika datang waktu sholat, tentunya dia wajib mandi. Tapi kalaupun dia hendak langsung tidur, tidak mandi besar dulu, apakah dia berdosa? Tidak. Tetapi minimal dia berwudu. Begitu kata para ulama. Wallahu a'lam bissawab. Ada Ibu Wahyu di Semarang. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau menanyakan Ustaz. Nah, sebelum Ibu lanjutkan, suara televisinya volumenya dikecilkan dulu Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau menanyakan Ustaz. Baik. Kalau membaca surat Al-Baqarah di waktu sedang sholat duha ataupun sholat tahajud, terus di ayat yang ke-89 itu dibaca 3 kali, itu katanya rezekinya akan mengalir. Baik. Terus itu ada dalilnya atau enggak Ustaz, mohon penjelasannya. Baik, ayat keberapa Ibu tadi? Ke-89 yang diulang sampai 3 kali. Iya. Suratnya surat Al-Baqarah. Ayat ke-8 ke-9. 89. Ayat 89. Iya. Baik Ibu, itu saja pertanyaan Ibu. Iya Ustaz, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bacakan ya ayat 89 dari surah Al-Waqiah. Allah katakan ayat 88-nya, fa amma in kana minal muqarrabin. Jika dia orang yang mati itu termasuk muqarrabin, orang-orang yang didekatkan kepada Allah, farauhu wa raihanu wa jannatu na'im, maka dia memperoleh ketenteraman dan rejeki serta surga yang penuh kenikmatan. Kalau dibaca ini 3 kali, ketika kita membaca Al-Waqiah, maka rejeki kita akan lapang. Apakah ada dalilnya? Saya tidak tahu Ibu. Ya saya tidak tahu. Yang saya tahu ya tidak ada. Al-Waqiah yang memiliki keutamaan. Tetapi secara khusus 88-89 dibaca 3 kali, maka rezeki akan lapang, itu saya tidak tahu. Ya, dan banyak orang kadang, mohon maaf, memberikan fadilah-fadilah, tetapi ternyata tidak ada dasarnya, tidak ada dalilnya. Dan kita tidak boleh berbicara tanpa apa namanya ilmu. Wala taqulu ma laisa laka bihi ilm. Jangan kalian mengatakan sesuatu yang kalian tidak ada pengetahuan tentangnya, karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan mata, hati itu akan dimintai pertanggungjawaban. Saya belum tahu Ibu ada dalil secara khusus. Artinya kalau Ibu diajarkan hal yang seperti itu, ya ditanya, Pak Ustadz itu pengalaman atau dalil gitu kan? Itu pengalaman Pak Ustadz, baca itu jadi lancar rezeki, atau memang ada sunnah dari Nabi? Ya itu penting ditanyakan ya. Karena ini konteksnya adalah konteks kematian. Allah katakan, fa'amma inkana minal muqarrabin. Jika dia, orang yang mati, dia di sini maksudnya orang yang mati, termasuk muqarrabin, orang-orang yang didekatkan kepada Allah, farauhu wa raihanu wa jannatu na'im. Maka dia memperoleh ketentraman. Dia memperoleh rizki dan surga. Artinya ini konteksnya adalah setelah kematian. Kalau dari ayatnya ya, kalau dari ayatnya bahwa al-muqarrabin, orang-orang yang meninggal dan mereka di, karena kan ini Al-Waqiah ini bercerita 3 golongan. Ada golongan ashabul yamin, ada ashabus syimal, ada as-sabiquna as-sabiqun. Itu yang diceritakan dalam Al-Waqiah. Dan ini konteksnya adalah idza waqa'atil waqi'ah, apabila telah terjadi hari kiamat. Kadang sebagian umat kita istilahnya kita cocok-cocokkan. Kita cocok-cocokkan. Ya kalau mau baca saja tanpa kita katakan harus sekian kali, 3 kali, 4 kali, kecuali memang ada dalilnya, nasnya dari Nabi, ya kita amalkan. Tapi kalau tidak ya tidak kita amalkan. ya kita perbanyak saja apa namanya berzikir, beribadah, karena istighfar, ya istighfar itu mendatangkan rezeki. Rasulullah bersabda, man lazimal istighfar, barang siapa yang melazimi istighfar, maka Allah akan berikan jalan keluar atas segala masalah, dan dia akan diberikan rezeki dari jalan yang tidak dia sangka-sangka. Dan itu sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surat Nuh, fastaghfiru rabbakum, perbanyaklah istighfar kepada Rabb kalian, innahu kana ghaffara, karena dia maha pengampuni, ya yursilis sama alaikum midrara, akan Allah utus angin yang awan yang banyak airnya, hujan maksudnya, wa yumdidkum bi amwal wa banin, Allah tambahkan untuk kalian harta dan anak-anak. Itu ada Al-Qur'annya. Ya. Tetapi ketika kita mengatakan baca ini 3 kali, baca itu 2 kali, tapi kita tidak mengetahui dasarnya, ya, hukum asal ibadah adalah haram sampai ada dalil yang menetapkannya. Allah alam bisab. Pertanyaan yang kedua dari pesan singkat. Assalamualaikum, apa benar ibadah? Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah benar ibadah atau amalan membaca Quran nomor 2 setelah salat? Membaca Quran nomor 2 setelah salat. Kalau kita bicara nomor, ya nomor 1 salat, nomor 2 adalah zakat, nomor 3 adalah puasa, nomor 4 adalah haji bagi yang mampu. Itu nomornya. Ya. Apakah bisa Quran dipisahkan dengan salat? Saya rasa tidak bisa. Karena salat ya pasti baca Quran, Al-Fatihah itu Quran. Surat-surat yang kita baca setelah Al-Fatihah itu Quran. Oleh karenanya saya tidak tahu ada dikatakan bahwa salat itu Quran itu nomor 2 setelah salat. Kalau maksudnya adalah kita salat malam, lalu setelah salat malam disambung dengan Quran, ya itu ada di Al-Quran di akhir surat Al-Muzammil misalnya, ya. Allah katakan apa? Faqra'u ma tayassara min. Bacalah apa yang mudah dari Al-Quran itu, betul. Tetapi kalau maksudnya Al-Quran, salat, Quran, itu urutan apa maksudnya? Apakah urutan rukun Islam kah? Atau urutan prioritas dalam beribadah atau bagaimana? Ya, itu harus dijelaskan lagi. Yang pasti seorang muslim tentunya tidak menghajar Al-Quran, tidak meninggalkan Al-Quran, dan senantiasa membaca, mentadaburi, ya, bahkan mengamalkan dan mendakwahkan Al-Quran. Karena Al-Quran adalah petunjuk. Ya, ada Ibu Nur, coba kita angkat. Assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Salam warahmatullahi. Ibu Nur dari mana, Ibu? Dari Kepulauan Riau. Baik, silakan Ibu. Saya mau nanya. Baik. Mengenai isinya, apakah bacaannya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi. Mohon maaf, mengenai istinja, Ibu. Baik, yang saya pahami mengenai istinja apa bacaannya, betul seperti itu pertanyaan Ibu. Kalau istinja tentunya ada bacaan ketika masuk ke kamar kecil, ada ketika keluar. Ketika masuk tentunya kita membaca Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Itu ketika kita masuk ke tempat istinja, ke tempat buang air kecil, ya, sebagai bentuk perlindungan dari pandangan jin, ya, jin, baik laki-laki ataupun perempuan. Adapun ketika kita keluar, kita katakan ghufranaka, ya Allah, aku mohon ampunanmu. Kenapa orang yang keluar dari tempat istinja membaca ghufranaka? Dikarenakan ketika kita sedang istinja, sedang buang air, itu kita tidak berzikir, ya. Sedangkan seorang muslim hendaknya dia selalu berzikir kepada Allah. Maka kita mohon ampun, ya Allah, tadi ketika saya masuk ke kamar kecil saya tidak berzikir kepadamu, ghufranaka, berikanlah saya ampunan. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang ketiga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon maaf, berhubungan suami istri tanpa selimut bolehkah? Dan bolehkah wanita haid mengajari Al-Quran meski tidak menyentuhnya? Syukran. Yang pertama, wallahu a'lam bissawab, ya. Apakah boleh tanpa selimut misalnya? Wallahu a'lam bissawab, ya. Hendaknya tertutup. Tapi kalaupun tidak tertutup alias terbuka, saya tidak mengetahui ada larangan. Yang ada ya kita membaca bismillah sebelum kita mendatangi istri, agar aurat kita ditutup dari pandangan jin. Agar aurat kita ditutup dari pandangan jin. Ya. Lalu tadi, apalagi, apakah boleh seorang wanita haid mengajarkan Al-Quran? Ini kembali kepada perdebatan yang kita bahas kemarin. Jadi kemarin sudah kita bahas perdebatan para ulama terkait dengan apa hukumnya wanita haid menyentuh Al-Quran. Itu para ulama sepakat, tidak boleh. Lalu apa hukumnya wanita haid membaca Al-Quran? Itu terjadi perdebatan. Ya, itu terjadi perdebatan. Pendapat di mazhab Imam Syafi'i mengatakan tidak boleh, haram. Ya, diharamkan sebagaimana sudah kita baca ya di pertemuan yang lalu, diharamkan yuhramu bil janabati ma hurima bil hadas. Diharamkan dikarenakan janabah, apa yang diharamkan karena hadas, salat, menyentuh mushaf dan tawaf. Wa qira'atul Qur'an, dan diharamkan membaca Al-Qur'an walau ba'da ayatin, walaupun hanya sebagian ayat. Itu pemahaman mazhab Syafi'i, dilarang. Mereka berdalil dengan hadis riwayat Imam At-Tirmizi, ya, di mana dikatakan bahwa Rasulullah bersabda, la taqra'ul haidu walal junubu syai'an minal Qur'an. Janganlah wanita haid dan junub membaca Al-Quran. Hanya saja, kenapa terjadi perdebatan di kalangan para ulama? Karena hadis ini diperdebatkan antara yang mengatakan hadis ini bisa dipakai sebagai dalil karena ada dalil-dalil lain yang menguatkan, dengan yang mengatakan tidak bisa digunakan. Oleh karenanya ulama beda pendapat. Ada yang membolehkan membaca Quran dalam kondisi haid selama dia tidak menyentuh, ya, tidak memegang mushaf. Ada yang melarangnya secara mutlak, dan itu pendapat Imam Syafi'i. Kecuali kalau dimaksudkan untuk zikir. Misalnya bismillah. Dia lagi haid baca bismillah. Dia bukan niat baca Quran, tapi dia niat apa? Berdoa. Itu tidak masalah menurut kedua belah pihak. Walaupun saya sampaikan kemarin bahwa saya cenderung mengatakan kalau tidak memegang mushaf itu tidak masalah. Berdasarkan hadis Aisyah di mana Rasul berkata, wahai ibunda Aisyah, lakukan semua yang dilakukan oleh orang yang haji kecuali tawaf. Dan membaca Al-Quran adalah bagian yang sangat penting ketika kita sedang haji. Wallahualam bissawab. Ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Dari siapa, di mana, Ibu? Dari hamba Allah, dari Miau. Baik, silakan, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ibu. Saya ingin nanya, Ustaz. Baik. Saya pernah mendengar, Ustaz, kalau anak di luar nikah, maksudnya hamil dulu baru menikah, tapi menikahnya di bawah kandungannya 6 bulan, Ustaz. Baik. Nah, itu katanya boleh, anak itu perempuan boleh binti ayah biologisnya. Kalau umpamanya dia menikah hamilnya di atas 6 bulan, itu katanya harus binti ibunya. Baik. Apakah itu benar, Ustaz? Itu saja, Ibu. Nah, itu yang ditanyakan, Ustaz. Katanya kalau hamil ini di bawah 6 bulan dia menikah. Baik. Nah, itu katanya boleh binti, kalau anak perempuan boleh binti ayah biologisnya. Tapi kalau hamilnya juga di atas 6 bulan baru mereka menikah, itu kan yang binti ibu, Ustaz. Baik. Yang saya ragu, jadi saya mau nanya, apakah itu benar, Ustaz? Baik. Baik, barakallah, Ibu. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisawab, ya. Para ulama berselisih pendapat tentang masalah itu, yaitu apa hukumnya menisbatkan seorang anak biologis kepada ayah biologisnya. Artinya anak biologis itu anak yang dihasilkan dari hubungan yang tidak syar'i. Berzinah, ya, berzinah lalu lahir seorang anak. apabila ayah ibunya menikah, itu dalam kompilasi hukum Islam yang dipakai di negara kita, dan itu adalah pendapat jumhurul ulama, tidak masalah mereka menikah. Tetapi dengan syarat mereka telah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu mereka menikah dengan syar'i, artinya ada wali, ada saksi dan lain sebagainya. Kalau seandainya anaknya lahir, ya, apakah anaknya boleh dinisbatkan kepada ayahnya? Allah alam bisawab, ya, yang saya tahu selama ini, dan ini telah dipatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia Pusat, bahwa tidak dinisbatkan kepada ayahnya. Ya, tidak dinisbatkan kepada ayahnya, terlepas apakah ayahnya menikahi wanita itu, menikahi ibunya ketika janin berusia muda, misalnya 2 bulan, 3 bulan, atau dinikahi setelah mendekati sempurna di usia misalnya 7 bulan, 6 bulan misalnya. Yang saya tahu dari fatwa para ulama di MUI itu tetap tidak boleh dinisbatkan kepada ayahnya. Karena penisbatan kepada ayah itu apabila melalui apa namanya hubungan yang syar'i, hubungan yang benar secara agama, yaitu setelah adanya ikatan pernikahan. Itu yang dipatwakan di negara kita. Jadi dipatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia Pusat, jadi mau sebelum 6 bulan atau setelah 6 bulan tetap tidak bisa dinisbatkan kepada, dinasabkan ya, tetap tidak dinasabkan kepada ayah biologisnya. Allah alam bisawab. Pertanyaan yang keempat, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Iqbal dari Padang ingin bertanya, apakah puasa Yaumul Bid bisa dimundurkan waktunya karena ada halangan tertentu, atau bisa diganti di hari yang lain? Sekian, syukron. Allah alam bisawab, ya, Yaumul Bid dikatakan Yaumul Bid, kata Nabi 13, 14, 15. Ya, 13, 14, 15. Apakah boleh misalnya diundur dikarenakan ada sebab yang lain, misalnya berbarengan dengan hari tasyrik. Tasyrik kan 11, 12, 13. Boleh enggak kita mulai 14, 15, 16? Yang saya pernah baca dari pendapat para ulama tidak masalah. Tidak masalah. Lalu kalau kita tidak sempat hari pertama, bolehkah kita hanya puasa hari kedua, hari ketiga? Itu pun saya lihat enggak ada masalah, tidak ada halangan dalam hal tersebut. Tetapi yang sempurna adalah 13, 14, 5, 15. Allah alam bissawab. Pertanyaan dari pesan singkat. Ana ummi, ummu Adi di Purwakarta. Bagaimana kalau kita sholat lupa sujud yang kedua? Setelah berdiri baru ingat kalau kita baru satu kali sujud. Allah alam bisawab, kita menambah satu rakaat. Kalau sudah berdiri sempurna ya, kita menambah satu rakaat. Karena rakaat tersebut dianggap tidak sah. Karena kehilangan rukun. Karena kehilangan rukun. Dan kehilangan rukun dalam sholat tidak bisa hanya diganti dengan sujud sahwi. Tidak bisa hanya diganti dengan sujud sahwi. Ya, tetapi kalau kita misalnya belum sempurna berdiri, maka tidak masalah kita kembali lagi. Belum sempurna berdiri, kita tidak masalah kembali lagi untuk menambah satu kali sujud, dan di akhir kita tidak perlu lagi sujud sahwi. Tapi kalau kita melanjutkan berdiri sempurna, maka rakaat itu tidak dihitung karena dia kehilangan rukun, yaitu sujud. Tambahkan satu kali rakaat lagi baru kita salam. Allahu a'lam bissawab. Ini yang bisa kita bahas di kesempatan pagi yang berbahagia ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Yang benar semua datang dari Allah, yang salah datang dari saya sebagai manusia. Mudah-mudahan Allah memberikan kita taufik dan ilmu yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.